Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita membaca ta'liq atau catatan kaki dari yang mengumpulkan syarah dalam kitab kita ini, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Ini yang membawakan ta'liq dalam lembaran-lembaran ini. Qala hafizallahu ta'ala min syubahil mutaakhirin. Syubah, syubahun jamak dari kata syubah. Di antara syubhat-syubhatnya orang-orang mutaakhirin, yaitu mereka-mereka dari orang-orang yang mengibadai kuburan, min ubadil kubur. Berarti kan disebut oleh beliau di sini mereka dari kalangan mutaakhirin yang memiliki syubhat, yang memiliki kerancauan dalam pemahaman ini. Jadi mereka dinamai dengan ubadul kubur, para penyembah kuburan. Di antara syubhat mereka ada mutafriq bainal ahya wal amwat. Di antara syubhatnya, perkara menjadi rancu dalam pikirannya, mereka-mereka yang mengibadai kuburan, kerancuannya adalah tidak ada perbedaan antara orang-orang yang masih hidup dan antara orang-orang yang sudah mati, karena dianggapnya sama. Kalau orang itu sudah memiliki kedudukannya wali atau nabi atau orang soleh, maka hidup dan matinya sama, sehingga dimintai pertolongan di masa hidupnya sama juga tidak masalah dimintai pertolongan di masa matinya di kuburannya. Inilah syubhatnya mereka. Qala Ibnu Sahman fil Asinna al-Hijad Sabihami'a wa sitta wa sabi'in, halaman 176. Al-Asinna ini adalah nama kitab. Halaman 176. Berkata Ibnu Sahman, beliau termasuk satu di antara para a'immatud dakwah, yakni yang melanjutkan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di negeri Saudi Arabia. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, qad kana minal ma'lum annal mayyita idza mata wa faraqat ruhuhu jasadah wa dhabat hawasuhu wa harakatuhu bil kulliyah wa sara rahinan fi thara. Thara itu apa bacanya? Thara. Kalau suraya apa? Apa? Suraya? Apa? Berbau? Kalau keliru. Saur, kerbau itu. Sur. Suraya itu bintang, saro. Lama. Bena, park bena suraya wa saro. Perbedaan antara apa? Bintang dan. Nah ini mati dan hidup itu perbedaannya adalah seperti langit dan bumi, kulit apa bintang dan bumi, terusannya sama, cuma mananya beda. Maksudnya di sini sungguh telah maklum bahwasanya mayit apabila sudah mati dan rohnya memisah dari jasadnya dan hilang dan pergi apa? Indra-indranya, hawas itu apa? Indra. Dia enggak punya rasa lagi. Gerakannya pun juga sudah hilang secara menyeluruh. Maka dia pun si mayit tadi menjadi rohinan fi saro jasadan bila ruhin. Yani dia akan memiliki tanggung jawab di sana, di saro, di bumi, di alam kubur, alam kuburnya. Jasad tanpa roh, mayit tadi sudah tanpa roh. Bahwasanya ini perkara yang sudah maklum, mayit tadi la yanfa' al hayya, tidak bisa memberikan manfaat kepada yang hidup, wala yujibu dakwatuhu dakwatahu, dan mayit tadi yang sudah begitu kondisinya di alam kuburnya menyatu dengan tanah, tidak lagi bisa memberikan manfaat kepada yang hidup dan tidak bisa lagi menjawab dakwanya, panggilannya orang yang hidup tadi. Idza da'ahu wabla al-hayyu wabla, yang hidup tadi menyerunya. Wala yasma'uhu wala yughisu idza staghatha bihi. Demikian pula si mayit tadi tidak mendengar doanya si mayit, panggilannya si mayit, tidak bisa menolong juga jika orang yang hidup tadi minta pertolongan dengan si mayit tadi, juga enggak mampu menolong dia. Wa idza kanat, kenapa dikasih dalam kurung tak di sini? Aslinya tidak ada, kemudian ditambah. Dalam kitabnya Ibnu Sahman dalam halaman yang tadi tertulis 176 tercetak tidak tanpa tak idza kana. Sementara enggak bisa bunyi kana karena apa? Harus tercetak. Kenapa? Karena di situ apa? Hah? Mana sih jamak arwah? Aywa arwah ini pun juga mu'anas. Roh itu juga sendiri walaupun mufrad dia mu'anas. Tadi dibaca di atas tadi idza mata wa faraqat ruhuhu jasadahu. Dan juga jamak juga dihukumi mu'anas wahid. Jamak taksir itu ya'malu mu'amalatal mu'anas satu mufrad. Maka ditambah tak wa idza kanat. Nah, itu demi pembenahan. Ojo main tulis-tulisan. Misalnya bagus, dengarkan yang bagus. Wa idza kanat arwahul anbiya allanahum akmalun nasi. Wa kadzalika al-awliya was-salihun fi a'la'iyyin fayamtani aklan wa syar'an wa fitratan wa qadran. Anal arwah allati fawqa samawati sab'i wa fi a'la iliyyin annaha tasma'u du'a'a ahli al-ard wa tanfa'uhum wa tatasarrafu fihim. Perhatikan dan apa bila keberadaan rohnya para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna adalah para nabi. Demikian juga para wali dan orang-orang soleh fi a'la iliyyin. Fi a'la iliyyin, ya kan? Di yang paling tinggi tempatnya a'la iliyin, di surga. Anaha mana? Bayam tanim aklan, maka secara akal enggak mungkin. Secara syar'i enggak mungkin. Secara fitrah juga enggak mungkin yam tani. Enggak mungkin. Secara apa? Kauni juga enggak mungkin. Qadron enggak mungkin. Bahwasanya roh-roh tadi yang di atas langit-langit yang tujuh, wa bi a'la iliyyin ana tasma'u du'a al-ard, enggak mungkin akan mendengarkan panggilannya, seruannya penduduk bumi. dan enggak mungkin akan memberikan manfaat untuk penduduk bumi, dan enggak mungkin akan tatasarruf bertindak melaksanakan pada apa yang diinginkan oleh penduduk bumi. Ya ada muhalun qat'an, ini benar-benar mustahil, pasti, secara pasti, qat'an secara pasti mustahil. Wa dhalalun mubinun, dan benar-benar kesesatan yang sangat nyata. Kalau dianggap bahwasanya rohnya para nabi, para wali dan orang-orang soleh tadi mendengarkan seruannya orang-orang yang memanggil yang ada di penduduk bumi sini, penghuni bumi ini, ini perkara yang tidak mungkin secara akal, secara syar'i, secara fitrah, secara takdir kauni, enggak mungkin hal seperti itu akan terjadi. Nah, kenapa? Karena Allah telah berfirman, fa innallaha qala wa hum an du'aihim ghafilun. Dan sedangkan keadaan mereka, orang-orang yang sudah mati itu, lalai dari seruannya orang-orang yang menyeru. Fakullu man da'a hadan minal amwat wal ghaibin wal anbiya was salihin faman dunahum fal mad'u ghafilun an du'ai da'ihi binususil Al-Qur'an. Maka seluruh siapa saja yang menyuruh seseorang dari kalangan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang gaib, menyeru para nabi dan orang soleh dan orang-orang yang dibawa mereka kedudukannya, maka yang diseru lalai dari doanya orang yang berdoa dengan nas-nas Al-Quran. Dan ini termasuk doa yang tidak dibolehkan sebagaimana yang dipentangkan dalam khutbah Jum'ah tadi dan sebelumnya tentang pembahasan masalah doa. Enggak boleh, doa yang terlarang, bahkan syirik. Fakaifa yusawwigu aklu akilin, maka bagaimana akalnya orang yang berakal membolehkan bahwasanya mereka yang sudah mati itu menolong orang yang minta pertolongan dengan mereka, atau bahwasanya orang-orang yang sudah mati itu memberikan manfaat terhadap orang-orang yang minta manfaat, mencari manfaat dengan orang-orang yang sudah mati setelah badan kanu rufatan. Mereka yang sudah mati telah menjadi apa? Rufatan, telah menjadi hancur. Rufatan itu hancur. Wa qalu aidza kunna idhaman wa rufatan a inna ramah mabthuna khalqan jadida. Nah. Jadi mereka bilang, apakah kami kalau sudah jadi tulang dan hancur dengan tanah, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Ini bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi musyrikin kufar, mereka mengetahui bahwasanya kalau orang sudah mati itu sudah menjadi apa? Dalam nas Quran tadi sudah menjadi hancur. Rufatan ini tahattama, binasa, telah takassara, wis hancur. Bagaimana mereka setelah hancur tulang-tulangnya, la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la yadfa'una anha dharran. Mereka enggak memiliki untuk memberikan manfaat bagi mereka yang sudah di alam kuburnya itu. Artinya orang-orang yang sudah mati itu enggak mampu lagi untuk menolong dirinya. Dan juga enggak mampu lagi untuk mengusir madarat dari dirinya. Fakaifa bighairihim, maka bagaimana dengan selain mereka sendiri? Orang lain maksudnya, bagaimana orang-orang yang sudah masih di alam dunia ini meminta pertolongan dengan orang yang sudah mati? Perhatikan. Nah. Maka bagaimana ini perkara yang enggak mungkin? Hadza min amhalil muhal, itu termasuk perkara yang paling mustahil. Semuhal-muhalnya perkara yang muhal. Bahasa Indonesia juga muhal ya. Ma'ruf bahasa kita muhal, mustahil. Enggak mungkin. Lakin haula'il musyrikin qad fasadat uquluhum wa fitaruhum. Fitar, fitrah jamaknya fitarun. Akan tetapi mereka musyrikin, akal mereka telah rusak, fitrah mereka telah rusak. Nah, tengok Di sini beliau Ibnu Sahman menamai bahwasanya musyrikin kuburiyin ubadul kubur, mereka itu akalnya wis bejat. Ngerti? Bahasa detailnya apa? Bahasa Jawanya apa? Bejat. Akalnya bejat. Hah? Pi? Pi? Peter? Aywa. Lakinna haula'il musyrikin, aywa. Lakinna haula'il musyrikin, berkata setidaknya secara khair. Akal mereka telah rusak, fitrah mereka telah rusak. Bejat fitrahnya, bejat akalnya. Nah. Kuburiyun bejat akalnya, akalnya bejat. Jadi kalau kita bahasa Jawa, orang itu mungkin masuk kasar ya. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab, enggak terasa. Kenapa? Karena mereka enggak paham. Bahasa Jawa ukuluka. Akhluka fasidun. Naam, naam. Kal bakor, bakor. Wah, wah. Baik, perhatikan itu. Amal anbiya alaihi wassalatu wassalam wa in lam takun ajsaduhum rufatan fahum la yasma'una doa man yad'uhum. Adapun para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan sekalipun jasad-jasad mereka tidak hancur di kuburannya. Kenapa kau hancur? Karena jasadnya para anbiya tidak dimakan bumi, utuh. Demikian juga jasadnya para syuhada, insya Allah seperti itu. Dan ini telah terbukti pada sebagian tempat, ya kan? Didapati seorang yang mati syahid, yang benar-benar mati syahid, kuku-kukunya memanjang, rambutnya panjang. Apa ini? Berarti masih hidup. Cuma kita enggak tahu bagaimana keadaan hidupnya. Maka akan disebutkan di sini insyaallah berikut ini tentang penjelasan yang lebih luas. Jadi adapun para nabi alaihim wassalam, sekalipun jasad mereka tidak hancur, tapi mereka bahum, sungguhnya mereka tidak mendengarkan seruannya orang yang menyeru mereka. Fa innahum fir rafiqil a'la fi a'la illiyin, maka sungguh mereka adalah di rafiqul a'la fi a'la illiyin, di surga yang paling atas. Fala yalzam min adami aklil ardi luhumahum anam yasma'una du'a man da'ahum, maka tidaklah mengharuskan, tidak mengharuskan bahwasanya bumi itu tidak memakan dagingnya para nabi, artinya tidak hancur dengan dimakan bumi dagingnya para nabi itu. Tapi sesungguhnya mereka tidak mendengarkan orang yang menyeru mereka, enggak dengar. Ini semuanya perkataannya Ibnu Sahman rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Sinnah tadi, halaman 176. Wa qala Ibnu Sahman aidan fil hujjah al-wadihah safha 298. Begitu juga Ibnu Sahman dalam kitabnya yang lain, yaitu Al-Hujjah Wadihah, nama kitabnya Al-Hujjatul Wadihah, halaman 298. Qal wa amma ma za'amahu hadzal rafidhi min adamil farq bainal hayyi wal mayyit fa mamnu'un syar'an wa aqlan. Adapun dan adapun apa yang dianggap oleh rafidhi ini, siapa rafidhi? Syi'i. Syi'i dari kalangan rafidhah. Syi'i yang gulat, yang ekstrim. Nah. Apa yang dianggap bahwasanya tidak ada perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Ini adalah secara syarat dan secara akal mamnu, enggak bisa diterima. Mamnuun aklan wa syar'an, secara akal dan secara syariat tidak bisa diterima bahwasanya tidak ada perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Qala Allah Ta'ala wa ma yastawil ahya walal amwat, tidak sama, dan wa ma yastawi, dan tidaklah sama. Ahya yang hidup, walal amwat yang mati, enggak sama. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Nah. Sungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang dikehendaki, dan tidaklah engkau wahai Muhammad mendengarkan siapa yang bisa dikubur, engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang sudah dikubur ini. Kufar pun juga mereka walaupun mendengar pakai telinganya, tapi pendengaran yang tidak bisa mengambil faedah. Qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in. Walladzina yad'una min dunillahi. Dan mereka-mereka yang menyuruh selain Allah, bahwasanya yang disuruh tadi enggak mampu menciptakan sesuatu, sedangkan mereka pun malah diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Jadi mati itu beda dengan yang hidup. Wa may yasuruna ayyana yub'atsun. Mereka enggak paham, enggak terasa kapan mereka dibangkitkan. Wa nahwuhu fil bayan al-mubdi lahu. Lahu liman? Li ibni Sahman. Semisal perkataan ini juga dalam kitab namanya Bayan al-Mubdi. Bayan al-Mubdi juga karya tulisnya Ibnu Sahman, halaman 102. Bayan al-Mubdi, abda yubdi, apa maknanya? Menampakkan, penjelasan yang menampakkan, yang membentangkan. Baik. Ini catatan kita nomor 1 setelah saya kita baca dari nukilan yang dibawakan oleh Al-Fihri hafizallahu taala dari tulisannya Ibnu Sahman dalam sebagian kitabnya tadi. Ada 3 kitab yang dinukilkan di sini. Bahwasanya mayat itu tidak sama dengan yang hidup, hidup yang hidup juga enggak sama dengan yang mati, tapi kuburiyin menyamakan. Mati uripe padha wae. Jadi akalnya sudah rusak. Kemudian yang kemarin telah kita baca sedikit dan kita tinggalkan sebelum ada penjelasan yang lebih luas, yaitu apa? Tentang hadis waliyadha fil hadis syarif qawlu sallallahu alaihi wasallam man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi assalama. Ini sebelumnya beliau Syekh bin Baz mengatakan la syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati hayyun hayatan barzakhiyatan barzakhiyatan akmala min hayati syuhada. Tidak ada keraguan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau, di kuburannya beliau hidup, tapi kehidupan barzakh, kehidupan alam barzakh yang lebih sempurna daripada kehidupannya para syuhada, para mati syahid. Lebih sempurna kehidupan beliau daripada kehidupannya orang-orang yang mati syahid. Walakinnaha laysat min jinsi hayati qablal maut. Tapi kehidupan beliau, kehidupan di alam barzakh tidak sejenis kehidupan beliau sebelum mati, yakni di dunia. Wala min jinsi hayati yaumil qiyamah, demikian juga kehidupan beliau di alam barzakh tidak sama dengan kehidupannya beliau di, tidak sejenis dengan kehidupan beliau di hari kiamat nanti. Bal hayatun la ya'lamu haqiqataha wa kafiyata illallah subhanahu. Bahkan kehidupannya beliau di alam barzakh tidak ada yang mengetahui hakikat dan bagaimana cara hidupnya, keadaan hidupnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui. Walihada fil hadis syarif, maka untuk ini dalam hadis yang mulia sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin. Beliau bersabda, tidaklah dari seorang pun, tidaklah seorang pun. Min ini didatangkan untuk apa? Takkidu nafi. Nafi datang setelahnya illa yuridu isbat. Ma min ahadin, tidaklah dari seorang pun mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepada diriku. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam atasku, maksudnya sudah mati, ketika beliau sudah mati, melainkan Allah mengembalikan rohku kepada diriku. Hatta sehingga aku membalas salamnya orang tersebut yang mengucapkan salam kepadaku. Jadi kalau kita mengucapkan salam Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, maka beliau menjawabnya, rohnya beliau dikembalikan ke jasadnya beliau serta di alam kuburnya. Nah ini bagaimana bisa orang yang berakal mengetahui tentang kaifiatnya, enggak ada yang mengetahui. Ya kan? Sementara siang malam, pagi dan sore terus menerus ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Apakah dengan demikian terus kemudian rohnya terus di situ? Jasadnya beliau. Nah, ini enggak bisa kita pastikan seperti itu. Yang jelas tidaklah seorang pun mengucapkan salam kepada beliau melainkan Allah mengembalikan rohnya beliau salallahu alaihi wasallam kepada beliau sehingga membalas salamnya orang yang mengucapkan salam. Kita yakini seperti itu saja. Hadis ini dikatakan hadisun hasanun, lihat nomor 2 catatan kaki. Hadis yang hasan yakni sanadnya hasan. Kalau dikatakan hasan berarti apa? Muhtajun bihi, boleh dijadikan hujjah. Berarti kita meyakini bahwasanya siapapun yang mengucapkan salam pada beliau pasti Allah mengembalikan rahnya kepada dirinya beliau sehingga beliau menjawab salamnya. Rawa Abu Dawud dalam Aunul, dinukil dari Aunul Ma'bud di sini. Nomor hadis 2025. Wa ghairuhu bi sanadin hasan, selain Abu Dawud juga meriwayatkannya dengan sanad yang hasan. Wa jawwada isnadau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan sanadnya bagus. Kama fi Sharih Al-Munqil Ibnu Abdul Hadi, warat Al-Akhna'i. Ibnu Abdul Hadi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Auratu Al-Akhna'i karya tulisnya Syekhul Islam sendiri. Warat Al-Akhna'i. Akhna'i itu nama orang yang namanya nisbahnya kepada Akhna. Maka dikatakan Akhna'i. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam satu kitab sederhana seperti ini. Rotal al-Akhna'i itu kitabnya segini tebalnya. Dah. Tak khusus. Dan juga Syekhul Islam mengatakan juga dalam Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah dalam 117, wa qala Ibnu Abdul Hadi bi Sarim min Sarim Munqi fi Rotal Subqi. Sarim al-Munqi Rotal Subqi. Sebagai dari ulama alim dari ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Syafi'iyah. Sebagai ini termasuk ulama besar. Tapi ketergelincirannya dalam perkara-perkara ini dibantah oleh Ibnu Abdul Hadi satu jilid. Kitab yang ditahqiq oleh muridnya Syekh Mukbil yang namanya Aqil Maqtari, Aqil Maqtari. Yang kemudian terakhirnya Aqil Maqtari ini menjadi dari kalangan orang-orang yang dikatakan dari kalangan Hizbiyah. Punya kitab Ta'liq apa Tahqiq Sarimul Munqi Farat al-Subqi. Kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Abdul Hadi, hadisun isnadu muqaribun wa wasalihun ayyakuna mutabi'an li ghairihi wa adidan lahu. Hadis ini hadis yang sanadnya muqarib termasuk diterima dan hadis ini saleh. Salatnya apa? Hadis ini sanadnya saleh. Ini bisa dipakai untuk sebagai pengiring riwayat yang lainnya dan penguat riwayat yang lainnya sehingga hadis ini dikatakan hujjah. Faqala Ibnu Hajar fil Fath. Ini Fathul Bari, mujallad sadis, shafha 562. Halaman 562. Ruwatu sikot, para rawinya sikot. Apa makna sikot? Ya ini makbulu riwayatnya diterima. Wa qala Ibnu Bas zakara la'imatu annahu mahfudun wa annahu la ba'sa bihi. Syekh bin Bas mengatakan para a'imah menyebutkan hadis ini mahfud, yakni termasuk yang diterima. Wa annahu la ba'sa bihi, terjaga, diterima, benar-benar ada sandarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya tidak mengapa tentang sanadnya. Dinukil dari Durus pada salatail maghrib wal isya. Qultu zada ba'dhum inda qabri. Nah. Yang berkata ini adalah Syekh apa? Fihri. Sebagian mereka mengatakan inda qabri. adalah pet inda kubri man ma min ahadin salimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudu alayhi salam inda kubri. Sebagian mereka menambah adalah pet di sisi kuburanku. Ma min ahadin salimu alayya inda kubri. Tidaklah seorang pun mengucapkan salam kepada aku di sisi kuburanku melainkan Allah mengembalikan, tidak lain Allah mengembalikan ruhku kepada diriku sehingga aku bisa membalas salamnya. Tambahan di sisi kuburanku, lafaz ini la aslala, la aslala, enggak ada asal usulnya. Tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam di sisi kuburanku, kalimat di sisi kuburanku itu tidak ada asal usulnya. Qala al-'Allamah Abdullah Ababtin. Nah, ini juga satu di antara para aimatud dakwah. Para penerus dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu al-'Allamah Abdullah Ababtin. Apa? Betin. Termasuk dari ulama-ulama Saudi Arabia. Dinukil Durar Saniyah. Durar Saniyah, ada beberapa jilid Durar Saniyah ini. Jilid 1 halaman 366. Hadza yadullu ala anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam laisa daimatan fi qabrihi. Perhatikan di situ, ma min ahadin yusallimu alayya, tadi hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudu alaihi salam. Tidaklah seorang pun mengucapkan salam atasku melainkan Allah mengembalikan rohku kepada diriku sehingga aku membalas salam atas orang yang tadi mengucapkan salam padaku. Ini menunjukkan, kata Abdullah Babetin, menunjukkan bahwasanya rohnya sallallahu alaihi wasallam tidaklah senantiasa di kuburannya. Mabum? Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku atau atas aku melainkan Allah mengembalikan rohku kepada diriku. Berarti ketika ada mengucapkan salam saja, rohnya dikembalikan ke jasadnya Nabi SAW di kuburannya. Berarti tidak senantiasa di kuburannya beliau SAW rohnya Nabi ini. Mau dikatakan tidak senantiasa di kuburannya. Wa qala aidan terusannya surat awal halaman 545. Fata yatul al anna ruhahu syarifah syarifat alaysat fi badanihi wa innama hiya fi a'la iliyin. Ini juga menunjukkan dari tadi, membuktikan dan menunjukkan bahwasanya rohnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia tadi tidaklah di badannya, dan hanyasanya rohnya beliau di a'la iliyin, surga sana. Walaha itisalun bil jasad, walaha, ha ini damir kemana? Ke roh. Rohnya beliau memiliki hubungan dengan jasad. Walau a'lam bi haqiqati dzalika, Allah yang lebih tahu tentang hakikat hubungannya rohnya beliau dengan jasadnya. La yudrikuhu al-hissu walal aqlu. Nah, hiss apa? Perasaan kita enggak bisa menjangkau, akal kita enggak bisa menjangkau. Bagaimana hubungannya roh dengan jasad? Intaha, habis nukilan dari kaulnya Ababtin Abdullah Aba, Abdullah Aba Ababtin. Wa qala al-Albani, al-Albani fi dha'ifa, dalam silsilah hadis dha'ifa mujaradul awal jilid yang pertama halaman nomor hadis 363. Kata beliau, ya dulu ala anna ruha sallallahu alaihi wasallam mustaqirratan fi jasadi syarif. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya rohnya sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mustaqirrah. Apa mustaqirrah? Tidak menetap di jasadnya beliau yang mulia. Al-Albani, tadi siapa lagi? Syekh bin Baz, juga siapa lagi? Semua para a'immah semuanya mengatakan seperti itu. Ababtin, Abdullah Ababtin, semuanya. Nah, tapi kuburin, ya kan? Karena bloonnya mereka, tau bloon? Bloon apa? Ya bloonnya, ya bloon. Akalnya resep namanya bloon. Nah, Ya. Ah itu. Karena aku berini orang bloon, ya seperti tadi itu. Dipanggil-panggil diminta pertolongan. Qultu al-anbiya was-suhada hayatuhum fi kuburihim hayatun barzakhiyatun ghaibiyatun la ya'lamu tafasilaha wa haqiqataha illallahu jalla wa ala. Dikatakan beliau Al-Fihri, para nabi dan para suhada, kehidupan mereka di kuburan mereka adalah kehidupan alam barzakh. Apa alam barzakh? Alam pertengahan antara dunia dan akhirat. Ghaibiyah, gaib, alam yang gaib. Tidak akan ada yang mengetahui perincian kehidupannya roh-roh tadi, apa para nabi tadi. Kehidupannya enggak akan bisa dirinci, bagaimana rinciannya, hakikatnya kayak apa, enggak ada yang tahu kecuali Allah azza jalla wa ala. Wala na'lamu min tafasilihi illa ma ja'a bil khabaru. Dan kita enggak mengetahui rincian-rincian kehidupan di alam barzakh kecuali ada datang dibawa oleh, kecuali apa yang dibawa oleh khabar. Khabar yang hadis. Enggak ada yang mengetahui. Bagaimana mengetahui ini? Dari mana kita mengetahui rincian kehidupan di alam barzakh? Kecuali memang ada hadis yang memberitahu. Hadisnya Nabi. Ka'ilmi sallallahu alaihi wasallam biman yusallimu alaihi. Seperti khabar yang memberitakan, seperti hadis yang memberitakan kepada kita bahwasanya beliau itu mengetahui dengan siapa yang mengucapkan salam kepada beliau. Wa ilmihi sallallahu alaihi wasallam biman yusalli alaihi wa raddihi alaihi maghridalika. Seperti ilmunya beliau, beliau mengetahui ilmu siapa yang mengucapkan salam dan salat, selawat atas beliau dan bagaimana beliau membalasnya atas mereka dan yang lainnya. Ini yang ada khabarnya. Kemudian selain itu kita enggak bisa memastikannya, dari mana kita tahu? Wa qala Ibnu Hajar fil Fath. Fathul Bari, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini dari mazhab siapa? Syafi'i. Ibnu Hajar dari kalangan apa mazhab? Syafi'i. Fathul Bari halaman 47 halaman 404. Li'annahu ba'da mautihi wa in kana hayyan fa ya hayatun ukhrawiyatun la tasfaul hayata fid dunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya, sekalipun beliau hidup, maka kehidupan yang dikatakan kehidupan ukhrawi, kehidupan di apa? Yang sudah beda dengan kehidupan dunia ini, tidak sama dengan kehidupan di dunia intaha. Waruhu laha ta'alukun bil badan fi halatin muta'adidatin. Berkata Fihri, dan roh itu memiliki hubungan dengan badan dalam beberapa keadaan yang bermacam-macam. Roh itu punya hubungan dengan badan, punya kaitan dengan badan dalam beberapa keadaan yang bermacam-macam keadaan. Ihdaha. Ha itu balik pada apa? Dar. Keliru. Keadaan. Kalau bukan muta'adida, bukan roh, ya satu lagi sudah pasti. Mampu nanti benar soal kalau muta'adidahnya tidak, rohnya tidak, berarti keadaan. Ihdahalati ta'alluqir ruh bil badan. Satu di antara hubungan-hubungan, satu di antara keadaan hubungannya roh dengan badan adalah ta'alluqur ruh bi badanil hayyi fi yaqdatihi wa manamihi. Kaitannya roh dengan badannya yang orang yang hidup, fiyak dotihi, ketika dia terjaga dan ketika dia tidur, punya hubungan. Ketika sekarang ini roh kita hubungan dengan badan kita, ketika kita tidur juga punya hubungan. Sania yang keadaan yang kedua, ta'alluqha bi badani yaumal qiyamah, punya hubungan roh tadi dengan badannya roh nanti pada hari kiamat. Ketiga, ta'alluqha bi badanil mayyit fi qabrihi ahyanan. Yang ketiga, keadaan hubungannya roh dengan badan adalah ketika apa? Di kuburannya. Ini kadang-kadang. Kadang-kadang punya hubungan dengan badannya. Roh tadi itu kadang-kadang punya hubungan dengan badannya di kuburannya. Ini ahyanan, kadang-kadang. Bukan senantiasa. Apa? Kalau ya hari kiamat, tentunya bangkit semuanya, rohnya kembalilah lagi. Ketika tidur dan ketika terjaga, rohnya kan kantil dengan badan. Wa arwahul amwat la takunu ma'ahum fi kuburihim, sedangkan dan roh-rohnya orang-orang yang sudah mati tidak senantiasa keberadaannya di kuburan mereka. La takunu ma'ahum fi kuburihim, tidak. Lakin la ta'alluqun bi abdanihim la ya'lamu kaifiyatahu illallah ta'ala. Rohnya orang-orang yang sudah mati itu tidak di kuburan mereka, akan tetapi punya hubungan roh tadi dengan badan-badan mereka, tidak mengetahui bagaimana cara berhubungannya kecuali Allah yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wal amwat mutafawituna fi hadza ta'alluq quwatan wa dha'fan. Orang-orang yang sudah mati itu bertingkat-tingkat tentang kaitan roh, tentang hubungan roh dan badannya ini kuat dan lemahnya itu bermacam-macam. Bertingkat-tingkat kekuatan dan kelemahan hubungannya roh dengan badan itu, orang yang sudah mati ini tingkatannya bermacam-macam. Walladzi lirusul akmalu minalladzi lisyuhada. Dan yang dimiliki oleh rasul sisi hubungannya rohnya dengan badannya para rasul lebih sempurna daripada hubungannya roh kepada badannya para orang-orang yang mati syahid. Mohon di sini. Rohnya para nabi lebih sempurna hubungannya dengan badannya daripada rohnya para orang-orang yang mati syahid hubungannya dengan badan mereka. Mohon di sini. Aywah. Taib. Walladzi lisyuhada akmalu min malil lisolihin. Demikian juga rohnya para syuhada hubungannya dengan jasad-jasad mereka lebih sempurna daripada rohnya orang-orang soleh berhubungan dengan jasadnya mereka, dengan badannya mereka. Wa kad takunu fil mala'il a'la fawqa samawat. Dan demikianlah keberadaan roh tadi itu di penduduk atas, di atas langit-langit sana. Walaha ta'alluqun qawiyyun bil badan tahmiluhu 'ala shalah fil qabr. Roh itu memiliki hubungan sangat kuat dengan badan yang apa? Tahmiluhu. Roh tadi membawanya kepada salat di kuburan. Di kubur. Ash-shalah fil qabr. Wa qad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Musa qa'iman yusalli fi qabrihi. Perhatikan di sini. Hah? Waqat mana tadi? Waqat ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat Musa. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Musa dalam keadaan berdiri salat di kuburannya. Wa ra'ahu fi sama'is sadisah. Juga beliau melihat Musa di langit yang ke-6. Ini kapan? Dalam Isra Mi'raj. Wala ta'arud bainahuma. Beliau melihat Musa salat di kuburannya, beliau Nabi melihat Musa di langit yang ke-6. Ini enggak ada sisi kontradiksi antara satu dan yang kedua tadi. Baru ya tuhulahu bisama inama hiya liruhihi musawwaratan bisurati badanihi. Maka penglihatan beliau kepada Musa di langit yang ke-6 hanya saja itu adalah melihat rohnya yang berbentuk dengan bentuk badannya. Waru'yatu lahu bil qabr qa'iman yusalli bisababi quwwati ta'alluqi ruhi bi badanihi ta'lukan hamalaha 'ala shalah. Dan penglihatan beliau kepada Musa ketika itu Musa salat di kuburannya ini dengan sebab kekuatan hubungan rohnya Musa dengan badannya, berhubungan yang bisa membawa salat di kuburannya. La anna ruhahu faraqat mustaqarraha fi sama' sadisa wa halat bil qabr. Bukan kok kemudian rohnya Musa itu meninggalkan tempat tinggalnya di langit yang ke-6 sana dan kemudian menyatu di kuburannya. Ini penjelasannya. Bukan berarti ketika Nabi melihat Musa sholat di kuburannya itu rohnya Musa meninggalkan tempat tinggalnya roh tadi di langit yang ke-6 dan menyatu di kuburannya Musa. Ini tidak. Cuma Sebab kekuatan hubungan rohnya Musa dengan badannya, hubungan yang membawanya roh tadi salat di kuburannya. Nah, qala Ibnu Abdul Hadi wala raiba anna Musa lam yurfa min qabri tilkal lailatah. Katanya, kata Ibnu Abdul Hadi, di mana ini ngomong ini di sore mungki. Kata Ibnu Abdul Hadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Musa di mana? Di kuburannya, salat. Ini enggak ragu bahwasanya Musa di saat itu tidak diangkat dari kuburannya di malam itu ke langit yang ke-6. Pak, antum kalau punya duit buku Sahih Mukhirat al-Suki. Nah, kita paten Sahih Mukhil supaya memasukkan supaya dibaca kita tersebut. Nah, ada saya punya fotokopi kalau mau. Terus saya bawa dari Saudi kalau. Setelah itu ternyata saya mendapatkan kitabnya apa? Bahwa rekomendasi saya mobil. Pokoknya mereka kuburin yang ganti dengan kuburan suruh berobat dengan obatnya apa? Sorim mungki. Rat ala subki. Kalau sudah baca itu sudah enggak ngobres lagi otianya kuburin. Mis waras insyaallah sembuh. Rukyah dengan sorim mungki. Demikian juga orang yang gandrung dengan partai suruh baca kitabnya sama mobil biar dengan demikian akhirnya apa? Diruqyah dengan kitab tersebut. Apa? Orang kesurupan diruqyah dengan qulau tubrabinas. Tapi kalau orang-orang itu orang-orang partai ini diruqyah dengan kitab-kitabnya sama mobil, insyaallah sembuh. Kalau enggak mau baca berarti ya berarti penyakitnya enggak mau mau disembuhkan. Senang gendeng. Gendeng wae. Taib. Paham di sini? Di mana tadi? Jadi Ibn Abdul Hadi mengatakan la raiba anna Musa lam yurfa min qabri tilkal laila. Di malam Isra Mi'raj tadi tidak ragu bahwasanya Musa tidak diangkat dari kuburannya. La huwa wala ghairuhu minal anbiya alladzina ra'ahum fi samawat. Bukan Musa dan bukan yang lainnya dari para nabi yang mereka dilihat oleh Rasulullah SAW di langit-langit itu. Paham toh? Walam takun salatu Musa biqabrihi bimujibatin mufati mufaraqati ruhihi lisama as-sadisa wa hululiha bil qabr. Kata Ibn Abdul Hadi, salatnya Musa di kuburannya ini tidaklah menuntut rohnya itu pisah meninggalkan langit yang ke-6 dan menyatu di kuburan. Tidak. Rasulullah melihat Musa salat di kuburannya itu bukan berarti saat itu rohnya Musa meninggalkan langit yang ke-6 dan menyatu di kuburannya, ini tidak. Baliyah bi mustaqarriha wala ta'lukun bil badan qawiyun hatta hamalahu ala shalah. Bahkan rohnya Musa di tempatnya di ala ini di langit yang ke-6 sana dan punya hubungan dengan badan, ya ini apa, kekuatan yang bisa membawa Musa salat di kuburannya. Wa idza kana an-na'im taqwa nafsuhu wa fi'luha fi halin naum wa fa'ala fi halin naum, atau wa fi'luha gimana ini, wa idza kana an-na'im taqwa nafsuhu wa fi'luha fi halin naum hatta taharrakal badan wa tuqimuhu wa tu'assiru fihi fama dhannu bi arwahil anbiya. Maka apabila orang tidur itu jiwanya kuat juga bisa melaksanakan jiwanya tadi itu dalam keadaan naum, dalam keadaan tidur, sehingga bisa badan bergerak wa tuqimuhu dan sampai bisa bangun, bangkit dan berpengaruh dalam dirinya. Maka bagaimana anggapan kamu? Bagaimana anggapan kamu dengan rohnya para nabi? Maka lebih kuat lagi. Ini masih habis waktunya? Habis? Taib. Insyaallah ta'liknya masih satu halaman lebih, dua halaman bahkan. Ini kita baca besok lagi insyaallah ketika ada jadwalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika.